sayup burung bernyanyi pagi indah mengantar hati penuh kedamaian. Ku cari bayanganmu, ku tunggu suaramu, tetapi hanya ada desah angin sejuk membawa hati ini dalam kerinduan. Ku langkahkan kakiku berjalan ke arahmu, mengulung bisu hati yang bahagia. Sambutlah hati kasih, sambutlah diri ini. Kita buat cerita dalam hari yang nyata. Berpelukan dan bersatu takkan terpisahkan. Berjanjilah kau padaku, tersenyumlah kau. Hati yang bahagia.